الحكم والحكم محمد ذكره روعا لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جار والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في القدس بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قنت لا توانا حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتيانا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام

رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الأفاة تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفضى طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا تسجد وتنادى أشفعت وشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك رحمنا نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بكل ما طمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحيا هضل يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن كما ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى ملأ الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحاب من سناشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du, hadrat asyaikh, hadrat al-asatidz, hadrat al ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz kita yang hadir yang kita hormati, fadilatul ustaz Rudi Jaya Ahmad, semoga panjang umur dalam sehat wal afiat, yang kita muliakan fadilatul da'ilullah ustaz Ahmad Zarkashi Hussein, semoga panjang umur dalam sehat wal afiat, yang kita muliakan dan kita cintai fadilatul da'ilullah ustaz Muhammad Nur, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Wadilatul Ustaz Muhammad Syahri, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Dan orang tua kita yang hadir yang bersama kita di malam ini, semoga mereka dipanjangkan umur dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Cepat sepertinya waktu berlalu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan kita sudah bertemu lagi di acara bulanan kita, maulid bulanan dan pengajian bulanan Majelis Adiyah Ulami di setiap malam Jumat ketiga setiap bulannya, di mana dua bulan yang lalu tepat setelah selesainya kita mengadakan acara bulanan seperti ini, ayahanda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita doakan, semoga roh beliau ditempatkan oleh Allah dengan sebaik-baik tempat, dan diampuni dosa beliau dan diangkat beliau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, nanti kita akan mengambil tuntunan hidup yang jika kita pegang maka kita akan selamat dunia wal akhirah, dan tidak ada tuntunan yang akan menyelamatkan kita melainkan tuntunan Sayyidina Muhammad, melainkan cahaya yang ditebarkan oleh Sayyidina Muhammad, melainkan jalan yang dibentangkan oleh Sayyidina Muhammad. Selain dari jalan beliau, selain dari tuntunan beliau, selain dari petunjuk beliau, maka orang-orang itu menyimpang, orang-orang itu sesat, dan mereka menuju kepada kegelapan dan berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berjalan di bawah panji Rasulullah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah dan menelusuri jalan Rasulullah, berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah taala terbesar yang diberikan untuk sekalian umat. Dan semoga kita duduk di sini setiap bulannya dan di tempat-tempat yang lain dalam kebaikan, semoga ini semua menghantarkan kita kepada surga. Amin. Rasul bersabda dalam hadis, innal mu'min lan yashba'a minal khairi hatta muntahahul jannah, bahwasanya seorang mu'min tidak akan kenyang dari kebaikan sampai berujung kepada sorga. Sampai wafat, tidak akan dia kenyang. Tidak akan puas dengan zikir. Tidak akan puas dengan ilmu. Tidak akan puas dengan salawat. Tidak akan puas dengan hadir dalam majlis-majlis yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka wafat. Sebagiannya wafat bahkan di majlisnya. Ya, beberapa kejadian terjadi, mereka itu wafat di majlis ketika mereka menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu. Wafat di raudhah min riyadil jannah. Kalau wafat di taman-taman surganya Allah, sudah pasti berujung kepada surganya Allah. Ya. Sebab itu para ulama menganjurkan sekali, kemana aja kalau kita berangkat dari rumah, agar menyelipkan buku kecil sedikit yang bisa di kantong, yang bisa dibawa di kantong dengan niat keluar menuntut ilmu. Sehingga kalau wafat di tengah jalan sebelum balik ke rumahnya, maka wafat dalam keadaan mencari ilmu. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali, sampai dia pulang ke rumahnya. Semoga Allah ta'ala berikan kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Fadilatul Dayalullah Al-Ustaz Rudi Jaya Ahmad, falyatafaddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang mulia Fadilatul Ustaz Ad-Da'i ila Allah Kiai Khairullah Ramli, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Fadilatul Ustaz Muhammad Nur, Fadilatul Ustaz Ahmad Zarkasi Husin, para asatidah yang lainnya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah sehingga kita dapat menjumpai, kita dapat merasakan yaitu malam Jumat dan di bulan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan di antara nikmat yang terbesar, di antara karunia yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bergembira atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad salawatullah wa salamu alaihi wa baraka alaihi, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah yaitu dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, falyafrahu, maka hendaklah kalian berbahagia, kalian girang, bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Kita masih berada di bulan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Bagaimana caranya kita bergembira? Kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, adibu auladikum ala thalathati khisalin. Hendaklah kalian mendidik anak-anak kalian dengan tiga hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Di antara tiga hal yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah tentunya kita mengikuti sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cinta kepada Rasulullah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa' fadilatul ustaz Ahmad Rudi Jaya Ahmad atas tausiah beliau. Lalu saya umumkan ini ada undangan dari Majelis Salim Al-Husaini akan mengadakan maulid pada tanggal 17 Januari Sabtu malam Ahad pukul 20 sampai dengan selesai, tempat di Jalan Bangka 9 RT 5 RW 12 Pela Mambang Jakarta Selatan, bekerja sama dengan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Semoga kita semuanya dapat menghadirinya, amin. Kita dengarkan tausiah berikut, tausiah singkat dari guru kita Fadilatul Da'ilullah Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد سيد أهل الأرض والسماء سيد العارفين والأولياء وعلى آله وأصحابه وذريته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم سرائر تبلى. Amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa kita lantunkan, kita tujukan, karena telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmatnya. Karunia terbesar dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita kesempatan hadir di majlis mulia yang penuh dengan keberkahan, dikumpulkan kita bersama para solehin, bersama guru-guru mulia kita yang hadir di sini. Ad-da'i ilallah, al-ustadz Kiai Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Allah berikan manfaat ilmunya dunia dan akhirat. Guru-guru kita yang hadir bersama kita, al-ustadz Ahmad Rudi Jaya, al-ustadz Muhammad Nur, al-ustadz Muhammad Syahri, orang tua kita, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal dari sekian banyak dari jutaan hal yang berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, di mana di satu masa terdapat seseorang wanita tua, nenek-nenek buta Yahudi yang selalu begitu membencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang kenabiannya, menentang kemuliaannya, menentang kerasulannya, sehingga setiap orang yang lewat di hadapannya ia selalu dakwakan, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir, jangan percaya kepadanya. Begitu setiap hari yang ia kerjakan dan begitu setiap hari yang ia lantunkan terhadap orang-orang di sekitarnya. Tapi karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya, tidak ada satupun rasa benci kepada orang tersebut, bahkan ia tetap berbuat baik sepanjang umur hidupnya. Diriwayatkan wanita tua ini diberikan makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuapinya, bahkan karena sudah sangat tuanya dia tidak bisa memakan makanan yang keras, maka dihaluskan makanan tersebut, lalu disuapinya nenek tersebut dan dia makan. Ketika selesai menelan makanan yang disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali dia mengatakan, jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak ada kebenaran di dalam diri dan sebagainya, mendustakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satu kata pun yang terucap untuk membantahnya, tapi ia berikan jawaban dengan perlakuan, dengan santunnya, dengan akhlak mulianya. Lalu begitu setiap harinya ia lakukan sampai ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Ad-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sunnah apa lagi yang belum aku lakukan yang berkaitan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka diberitakan beliau sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya memberikan makanan, menyuapinya kepada seorang nenek tua Yahudi yang berada di pasar. Lalu didatanginya seorang nenek tersebut dan didapatinya masih mengumandangkan, masih melontarkan ucapan-ucapan ketidakpercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta, bahwa Muhammad ini begini dan begitu sebagainya. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda memberikan makanan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu berbeda derajatnya, berbeda kehalusannya, berbeda budi pekertinya, karena memang Allah menghendaki di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri yang paling mulia dari sekian manusia yang telah tercipta di alam ini. Ketika itu sang nenek Yahudi bertanya, "Siapa engkau ini? Biasanya orang yang memberikan makan kepadaku ini tidak begini. Biasanya dihaluskan dahulu. Biasanya memberikannya dengan santun. Tidak seperti engkau ini. Siapa engkau ini dan mana orang yang dahulu pernah memberikan makan kepadaku?" Maka diberitakan sebelum terucap kata dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warada, beliau menangis bahwa tidak ada budi pekerti yang begitu mulia semulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ketahuilah hai nenek tua bahwa orang yang selama ini memberikan makan dan memberikan minum kepadamu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terkejut dia, lalu dengan serta mertanya hidayah Allah datang berkat budi pekerti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh ini menjadi uswah buat kita, menjadi tauladan buat kita. Bisakah kita, mampukah kita berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, terlebih lagi kepada seseorang yang bukan muslimin? Akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang melewati jalur dakwah ini. Dakwah ini ditegakkan dengan sopan santun. Dakwah ini ditegakkan dengan keringat dan air mata. Dakwah ini dipenuhi dengan kesulitan dan derita. Mudah-mudahan dakwah yang kita jalankan bersama guru mulia kita ini akan terus sampai akhir zaman kita bisa ikuti, dan dengannya menjadi sebab mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairul jazak fadlatul Ustaz Ahmad Zarkasyi Husain. Kita dengar bagaimana mulianya budi pekerti beliau dari cerita kejadian nyata yang terjadi di zaman beliau, dan beliau yang melakukannya dan beliau yang menjalaninya. Bertahun-tahun melakukan hal mulia tersebut tanpa mengharapkan sedikit pun pujian, bahkan yang didapatkan celaan. Tanpa mengharapkan sedikit pun upah, bahkan yang didapatkan cacian. Dan sama sekali beliau tidak berkurang perbuatan baiknya terhadap nenek yang bersangkutan, perempuan yang bersangkutan. Walaupun ia dikatakan begini, ia dikatakan begitu, rahasianya apa? Rahasianya karena ia berbuat baik bukan karena wanita ini, yang berbuat baik karena Allah. Allah tahu ia berbuat baik. Allah tahu ia menolong wanita ini. Walaupun ia tidak mendapatkan pujian dari orang tersebut, dari wanita tersebut, tetapi ia sudah mendapatkan sesuatu dari Allah, redha Allah Ta'ala, dan itu yang diharapkannya. Dan berapa banyak para salihin dan salihat mengambil bagian besar dari akhlak beliau yang mulia yang seperti ini, dan terus kokoh di dalam akhlak tersebut, walaupun dicaci, walaupun dihina, walaupun dikucilkan, tetapi terus kokoh akhlak tersebut berdiri tegar di dalam jiwa mereka karena mereka berinteraksi dan bermuamalah kepada Allah. Ya, kalau bermuamalah terhadap manusia, berbuat baik sedikit lalu dicemoohkan, ah enggak mau ah besok-besok ngapain berbuat baik sama si fulan, ngapain ini memberikan hadiah kepada si fulan, kok toh balasannya dicaci maki, karena bermuamalahnya dengan manusia bukan bermuamalah dengan Allah. Ketika bermuamalah dengan Allah, maka ketika kita lakukan perbuatan baik dan ia sudah siapkan pahala yang besar di sisinya, dan ia tidak akan menyalahi janjinya, dan ia akan menghormati dan memuliakan orang yang beribadah padanya. Semoga kita semuanya dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan dan kita saksikan tausiah dan tuntunan kemuliaan yang disampaikan oleh guru mulia kita. Dan yang beliau sampaikan ini hal yang berkenaan dengan pemahaman tentang al-muflis. Apa itu muflis? Muflis artinya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu pemahaman sesungguhnya sih yang bagaimana? Maka beliau akan jelaskan. Dan yang beliau sampaikan ini memerlukan sedikit perhatian atau bahkan banyak perhatian dari kita supaya kita memahaminya, karena bahasa yang beliau gunakan dan ucapan yang beliau gunakan, yang beliau sampaikan, ya, berputar kesana kemari sehingga perlu banyak perhatian untuk bisa dipahami. Silakan dimulai. الحمد لله مولانا الغني المغني الكريم وصلى الله وسلم على عبده الهادي إلى الصراط المستقيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في منهاجه القويم. أما بعد، فإن مما بين لنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفهوم الغناء ببيانه الشافي الذي يكون به التلافي ويكون به الاستقامة على تحصيل المراد والمقصود. فإذا نظرنا إلى مسألة الغناء وجدنا أن الغناء بين الناس يراد منه توفر ما يكفي حاجاتهم ويسد مآربهم، فإذا كان الأمر كذلك فإنه عند اتساع النظر يكون المقصود من ذلك طمأنينة في النفس وسعي صحيح في المنهاج المليح واستقرار تتوفر به آثار السلامة والاستقامة. إذا كان الأمر كذلك فإن توفر أنواع المتاع والأعراض المادية لا توصل إلى هذا المراد ولا توقف الناس على حقيقة سعادة في التعامل والأخذ والعطاء وفي القيام بالواجبات والمهمات في ضمن هذه الحياة. إذا وجدنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقيم في أذهان الأمة معنى صحيحا للغنى فيقول مسائلا صحبه الكرام ما تعدون المفلس فيكم، يقول لصحبه الكرام صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، يشير بذلك إلى أن من أكرمت نفسه بالغنى أدى الحق فيما توفر لديه وتيسر له وأحسن التعامل معه والتسبب به وفيه والإنفاق له في وجوهه التي هي أحب وأرضى لربه، وحينئذ يحصل من الطمأنينة ومن السكينة ومن اغتنام الوقت والعمر ومن حصول الجدواء في واقع المجتمع الذي يعيش فيه والأحوال التي تكتنفه بما هو أصلح وأنجح وأربح، بخلاف ما إذا رسخ في الذهن معنى للغنى غير هذا فتصبح المقاييس مع اللهف على تحصيل المتاع والأعراض تصبح المقاييس مختلة، وربما أدت إلى زيادة أوصاف سيئة في هذا الإنسان من زيادة الحرص والافتخار والاغترار بشيء من ذلك المتاع، ثم كذلك التصرف فيه بغير الأوجه المحمودة النافعة في الظاهر والباطن للأجساد والقلوب والأرواح، أو أن يحمله ذلك على أن يتحصل على المال والأعراض من غير الأوجه المشروعة والأبواب الصالحة، فحينئذ يجب تقويم المفهوم للغنى. فإذا رسخ في الأذهان أنه الغنى أنه غنى النفس هو المعنى رضاها وقناعتها بالمتيسر لا ركونا إلى الجمود والكسل والتقصير ولا انطلاقا بالجشع والأطماع الخارجة عن حدودها المناسبة الطيبة، ومع ذلك فرضا وطمانينة تبعث على القيام بالواجب ومعرفة أن الأعراض وسائل لما يقصد منها، فيكون تحصيلها حكمه حكم استعمالها، فالنية التي يريد أن يستعمل فيها المتاع والعرض هي الحاكمة لتوفيره ذلك المتاع ولسعيه لتحصيله. فإن كان مع ذلك في غنى النفس فإنه يعيش عيشة العفيف النظيف الشريف صاحب الهمة القعساء في غير مذلة أطماع ولا إرجاف أخواف من قبل النفس ووساوس الشياطين، فيحصل الاعتدال وينتهج الإنسان منهج حسن الامتثال لأمر ذي الجلال، ويعيش غني النفس محكوم الزمام في التصرف والتعامل، ويعيش كذلك مبارك الوقت مبارك الفكر، ميسر له أن يتأمل ويتدبر أموره وشؤونه على وجه يخدم المقاصد السامية والإرادات العالية، حينئذ يستقر في القلب حسن النظر فيما يتعامل به وفيما يتصرف فيه فيما بطن وفيما ظهر. ومن لم يتوفر فيه هذا المعنى من غنى النفس فإنه يعيش فقيرا ولو كثرت الأعراض ما كثرت لديه، وكذلك ينعوج في استقبالها أو تصريفها في كسبها وفي صرفها كذلك بحسب ما عوج من مفهومه. صلى الله على من أحسن التعليم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك وصلى الله على المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Saya akan artikan dan terjemahkan yang bisa saya terjemahkan dari yang kita dengar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Salawat dan salam atas hamba-Nya sang pemberi petunjuk ke jalan yang lurus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, dan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang yang berjalan di atas ajaran beliau yang lurus. Amma ba'du, di antara yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam adalah pengertian tentang kaya. Dengan penjelasan beliau yang sangat sempurna, yang dengan penjelasannya didapatlah istiqomah untuk mendapatkan hal yang diinginkan dan untuk mendapatkan hal yang dicari. Jika kita perhatikan permasalahan kaya ini, kita dapatkan bahwa kekayaan yang dimaksudkan oleh orang banyak adalah terpenuhinya hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu makna kaya yang mereka maksud. Jika memang maksudnya demikian, kalau kita perhatikan lagi lebih dalam, maka yang dimaksudkan dari kekayaan itu sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Adalah usaha yang dibenarkan di dalam syariat Islam, serta kestabilan yang dengannya terpenuhi segala faktor-faktor yang membawa keistiqomahan. Artinya, kalau sebenarnya yang namanya kaya itu ketenangan yang ada dalam jiwa seseorang. Dengan demikian dia dapat istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh harta dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah. Itu yang dimaksud dengan kaya sebenarnya. Lalu beliau mengatakan, kalau memang demikian, kalau kaya memang demikian, arti makna yang tadi, maka terpenuhinya segala kenikmatan-kenikmatan dan materi-materi duniawi tidak menghantarkan kepada hal-hal yang diinginkan tersebut. Itu ketenangan jiwa enggak bisa didapat dengan materi. Dan tidak mengenalkan manusia kepada hakikat kebahagiaan di dalam segala aktivitasnya. Di dalam segala transaksi jual belinya. Di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di dalam kehidupan ini. Kita dapatkan bahwa Nabi SAW telah meluruskan tentang makna kekayaan ini yang sebenarnya itu apa. Ia telah luruskan di dalam benak untuk ditanam di dalam benak umatnya. Beliau berkata dengan bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian itu muflis itu siapa? Orang yang bangkrut itu seperti apa? Beliau juga mengatakan kepada para sahabat, kaya itu bukannya banyak harta benda, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Dengan penjelasan tersebut, beliau memberikan isyarat bahwa seseorang yang dimuliakan dengan kaya, bahwa seseorang yang dimuliakan dengan kaya hati, niscaya ia akan menunaikan yang hak pada harta benda yang ada pada dirinya. Dan menyikapi harta benda yang ada padanya dengan baik, serta menginfakkannya di jalan-jalan yang lebih dicintai dan diridhai Allah. Itu kalau seseorang mempunyai kaya hati. Apa yang dimilikinya di dalam dirinya berupa materi dan harta benda akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan keinginan Allah, akan diinfakkan di jalan yang diridhai Allah. Itu kalau seseorang mempunyai kekayaan hati. Kata beliau lanjutnya, saat itulah ia akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Dan akan menggunakan kesempatan, waktu dan umur yang diberikan Allah. dan akan mendapatkan manfaat yang positif di masyarakatnya dan di dalam kondisi yang ada di sekelilingnya, di segala kondisi yang ada dalam di sekelilingnya, dengan cara yang lebih menguntungkan untuk dirinya. Artinya kalau ada seseorang yang mempunyai sifat tadi, punya kaya hati, kemudian hartanya diperlakukan dengan baik, dengan cara yang diridha Allah, dengan diinfakkan, dihasilkan dengan cara yang baik, dengan cara yang diridha Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang positif di masyarakatnya, hal-hal yang positif dalam segala kondisinya yang ada di sekelilingnya itu. Lain halnya jika, beliau mengatakan berikutnya, lain halnya jika di dalam benaknya terhadap makna kaya yang sebaliknya. Kalau makna yang ada dalam di dalam benaknya itu kaya yang seperti yang difahami oleh orang banyak. Kaya maksudnya banyak harta, banyak materi. Itu akan membuat pertimbangannya, alat pikirnya akan rusak dengan kerakusannya dalam mendapatkan harta benda. Terkadang akan menambah adanya sifat-sifat yang buruk di dalam diri orang tersebut. Akan bertambah tamak, bertambah bangga dengan materinya, tertipu oleh dunia, lalu akan menggunakan harta benda tersebut dengan cara yang tidak terpuji zahir dan batin, atau akan membuatnya mendapatkan harta benda dengan cara yang menyalahi syariat, dengan cara korupsi misalnya. Itu kenapa dengan cara korupsi orang mendapatkan harta benda dan materi padahal gajinya sudah banyak? Karena makna kayanya salah difahami, makna kaya yang sebenarnya bagaimana. Beliau melanjutkan kemudian, dengan demikian wajiblah kita meluruskan pemahaman kita terhadap makna kaya ini. Jika tertanam kuat di dalam benak bahwa kaya adalah kaya hati, yang artinya redha dan merasa puas dengan yang ada, itu makna kaya hati. Bukan artinya kaya hati itu artinya berdiam diri dan malas, dan bukan juga artinya rakus dan tamak yang melebihi batas. Jadi bukan artinya kaya hati, bukan artinya kita harus diam aja di rumah, ya, malas bekerja, tidak. Makna kaya hati bukan itu. Tapi maknanya tadi yang disebutkan oleh beliau, redha dan merasa puas dengan yang ada, disertai adanya keredaan dan ketenangan hati yang membuatnya menjalankan kewajiban dan mengetahui bahwa harta-harta tersebut adalah hanya perantara untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya kebahagiaan, ketenangan di dalam kehidupan dunia. Adapun harta ini cuma perantara untuk mencapai ke sana. Kalau harta tidak mencapai tujuannya, tidak mencapai yang kita inginkan, itu cari kebahagiaan dan mencari ketenteraman di dunia, berarti ada yang salah di dalam perantara ini, yaitu dalam harta dan materi ini. Sehingga ia tahu bahwa hukum memperolehnya sama dengan hukum tujuannya. Maka niatnya lah yang menentukan hukum penggunaan harta tersebut ketika ia berusaha memperolehnya. Jika itu semua disertai dengan sifat kaya hatinya, maka ia akan hidup dengan kehidupan yang terjaga kehormatan dirinya. Berlainan dengan seseorang yang memiliki hawa nafsu tamak dan selalu dihantui oleh was-was syaitan. Orang kalau memaknai kaya yang diartikan dengan banyak materi, harta dan lain sebagainya, akan diwaswasai oleh setan. Takut hartanya diambil orang, takut hartanya habis, ludes, takut hartanya berkurang. Itu setan yang membisikannya, dan dia hidup dalam keresahan. Hidup tidak ada ketenangannya, karena setiap saat dihantui oleh kurangnya harta, dihantui oleh hilangnya harta. Tapi orang yang kaya hati, yang merupakan makna kaya sebenarnya, tidak akan dihantui dengan makna itu. Orang yang kaya hati akan mendapatkan keseimbangan hidup dan akan menjalani perintah Allah dengan baik, serta akan hidup dengan arah hidup yang teratur dan dalam bermuamalah. Hidup dalam keberkahan waktunya dan keberkahan pikirannya. Mudah baginya untuk mengatur segala urusannya, mengikuti tujuan-tujuan yang mulia. Seorang yang tidak terpenuhi semua makna-makna tersebut, yaitu maknanya tidak bermuamalah dengan baik, tidak mempunyai keberkahan waktu, ya, tidak bisa mengatur segala urusannya dengan mengikuti tujuan yang diinginkan yang mulia, hanya karena sebabnya apa? Sebabnya karena memaknai kaya dengan makna yang dimaknai oleh banyak dan difahami oleh banyak orang. Seseorang yang tidak terpenuhi makna-makna tersebut dalam dirinya, yaitu tidak memiliki sifat kaya hati, maka ia akan hidup fakir walaupun memiliki banyak harta dan materi. Maka ia akan hidup fakir walaupun memiliki banyak harta dan materi. Kalau tidak memiliki kaya hati, akan menyimpang dalam penggunaan hartanya dan akan menyimpang dalam bagaimana memperoleh hartanya. Mengikuti, karena mengikuti pemahamannya yang menyimpang tersebut tentang kaya. Lalu beliau berdoa di akhir, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asyatik, wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan kami dengan hal-hal yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan taat padamu dan jauhkan dari yang maksiat. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia darimu sehingga tidak memerlukan karunia dari selainmu. Begitu doa terakhir beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang disebut muflis yang sebenarnya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasul kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Apa kalian tahukah kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut itu? Fagalu, maka sahabat berkata, al muflis la man dirham lahu wala mata. Kata sahabat Rasul, ini sahabat Rasul sebelum mereka diberikan pelurusan pemahaman, sebelum pemahaman mereka diluruskan oleh Nabi, sebelum mereka mendapatkan pencerahan dari Nabi, mereka memahami seperti faham banyaknya orang tentang muflis, orang yang bangkrut itu bagaimana. Tapi lalu kemudian diberikan pencerahan oleh Rasul sehingga jiwa mereka lebih terang. Mereka menjawab tentang pertanyaan Rasul. Ketika Rasul bertanya, muflis itu, orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang gak punya harta dan orang yang gak punya materi. Itu bangkrut namanya. Gak punya apa-apa, muflis. Lalu kata Rasul apa? Berkata beliau, innal muflis man min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sungguh orang yang muflis, orang yang bangkrut sesungguhnya itu daripada umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa yati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia datang di hari kiamat, dulu dia telah mencaci maki orang ini, lalu menuduh orang itu, makan harta benda orang ini dan menumpahkan, membunuh darah orang itu, lalu memukul orang ini. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Lalu diberikan orang tersebut dari kebaikan-kebaikan dan pahalanya, dan orang itu juga yang itu yang dibunuhnya atau yang dipukulnya atau yang dicaci makinya, diberikan pahala-pahala orang ini kepada orang itu yang dizaliminya. Fa in fatifaniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiham finnar. Sampai kemudian habis kebaikan dan pahala orang tersebut karena pahalanya diberikan kepada orang-orang lain yang dizaliminya, yang dicaci makinya, yang dipukulnya tanpa hak, yang dibunuhnya tanpa hak, sampai habis kebaikannya dan pahalanya. Kemudian ketika tidak ada lagi pahala yang diberikan untuk orang lain, maka dosa-dosa orang lain itu yang dizaliminya diberikan kepada orang ini, sampai kemudian dia dilemparkan ke badan nerakanya Allah. Itu makna muflis dan makna orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Rasul memberikan pemahaman muflis yang hakiki kepada para sahabatnya dan kemudian kepada umat seluruhnya, supaya kita memandang orang yang bangkrut itu yang sebenarnya yang bagaimana sih. Dengan demikian Artinya secara tidak langsung Rasul mengatakan kepada kita dalam hadis itu, jangan menjaji maki orang lain. Kenapa? Karena nanti pahalamu diambil orang itu. Jangan memukul orang lain tanpa hak. Kenapa? Nanti pahalamu di akhirat akan diambil oleh orang yang kau pukul tanpa hak. Apalagi membunuh orang lain tanpa hak. Jangan sampai melakukan itu. Karena apa? Karena nanti pahalamu banyak sekali yang akan diambil oleh orang yang kau bunuh tanpa hak. Dan seterusnya artinya apa? Orang yang di dunia ini ketika dengan kekuasaannya, mungkin dengan jabatannya, mungkin dengan tenaganya yang kuat, ya badannya yang besar, mungkin dengan hartanya yang banyak, ia menzalimi orang lain, mungkin orang lain ditampar olehnya, dipukul olehnya, ditindas olehnya, ketika dia melakukannya itu dia merasa menang di dunia. Ia merasa di atas angin dari orang lain. Padahal hakikatnya tidak. Yang rugi bukan orang yang dipukul olehnya, yang dirugi dia sendiri yang memukul orang lain. Kenapa rugi? Karena nanti dari akhirat ini orang yang memukul orang lain diperolok, orang Betawi bilang dipelorotin, diambilin dikit-dikit pahalanya sampai habis pahalanya. Kalau pahalanya sudah habis tapi hak orang lain masih ada, maka dosa orang yang dizalimi itu yang masih mempunyai hak atas orang ini dilimpahkan kepada orang tersebut sampai kemudian diseret ke neraka dan dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak punya pahala lagi, kezolimannya masih banyak. Gak punya pahala lagi, maka dosa mereka ditimpakan kepada orang ini. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu seseorang yang bangkrut yang dipahami oleh Rasul dan diberikan pemahaman beliau kepada kita, dan juga dengan memahami yang bangkrut itu sebenarnya apa, memahami yang kaya itu pun sebenarnya yang seperti apa. Ketika para sahabat sudah paham betul makna kaya itu seperti apa, maka mereka berlomba-lomba dalam menginfakkan harta mereka. Di antara para para ummahatul mu'minin, istri-istri Rasul, di antara mereka ada yang mengumpulkan harta, kemudian kalau sudah banyak diinfakkan. Dan ada di antara istri-istri Rasul yang ketika mendapatkan harta kemudian langsung diinfakkan tanpa dikumpulkan. Beda antara yang satu dengan yang ini, yang satu mengumpulkan dulu kalau sudah banyak baru diinfakkan, yang satunya ketika mendapatkan harta langsung diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti ini yang akan kaya di akhirat. Tapi yang menggemal, yang menahan hartanya di dunia, berat sekali untuk menginfakkannya padahal hartanya lebih banyak, ya, tabungannya banyak, ya, harta benda dan materinya berlimpah, tapi tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan dirinya padahal di akhirat, maka akan merugi di alam sana. Karena hartanya pun nanti ketika wafat tidak akan dibawanya, tidak akan memberikan faedah padanya, akan turun kepada ahli warisnya. Dan masih mending kalau ahli warisnya mengingat bahwa ini adalah harta orang tuanya, semestinya diinfakkan untuk orang tuanya pahalanya, bikin acara tasyakuran, kumpulkan orang untuk sedekah kepada mereka dengan memberikan apa yang mereka bisa, yang dia bisa berikan kepada mereka, dan diniatkan pahalanya kepada untuk orang tua yang telah wafat. Tapi kalau anak-anak dan ahli warisnya sudah tidak ingat dengan orang tuanya, jasa mereka ketika mereka masih hidup, mendidiknya, memberikan banyak harta, mengeluarkan banyak keringat dan tenaga untuk kepentingan anaknya ini, kalau mereka itu sudah tidak ingat dengan jasa orang tua, maka dari mana mereka yang sudah telah wafat di alam kubur mendapatkan kebaikan dari yang hidup? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengar tentang Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika minta kepada Rasul bagian Rasulullah ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang, ketika kaum muslimin pulang dari perang Hunain, banyak sekali harta rampasan yang mereka dapatkan dari peperangan melawan para kufar. Rasul pun ketika mendapatkan bagiannya, kemudian ia infakkan, padahal begitu banyak yang beliau dapatkan di kala itu. Lalu beliau pulang hanya membawa sepaha kambing, ya, hanya membawa paha kambing pulang ke rumahnya. Lalu putrinya bertanya kepada beliau, meminta bagiannya seorang budak supaya membantunya di rumah, membantu pekerjaan rumah tangganya, karena beliau sudah begitu letih di dalam rumah tangganya, tidak memiliki pembantu. Kata Rasul, aku sudah infakkan semua, sudah aku berikan kepada para fuqara masakin dan orang yang membutuhkan. Lalu kata putrinya, Sayyidatina Fatimah, ya Rasulullah, sudah hilang semuanya, sudah pergi. Kata Rasulullah, semuanya tetap ada kecuali ini, kata Rasul. Kecuali paha kambing ini, semuanya yang lain tersimpan dan ada kecuali paha kambing ini. Artinya yang dikeluarkan itulah yang disimpan oleh Allah, dan itulah yang menjadi harta kekayaan kita di alamul akhirat. Adapun yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita gunakan sendiri kemudian habis, kadang menjadi kotoran kita, kita buang di tempat-tempat, ya, buang hajat kita, atau kita kenakan kemudian ketika lusuh kita buang ke tempat sampah dan lain sebagainya, maka itu pun akan pergi dan tidak akan membawakan keuntungan di alamul akhirat. Paham Sayyidata Fatimah tentang makna tabungan yang sebenarnya di alamul akhirat itu bagaimana? Maka beliau pun ketika setelah Rasulullah wafat, ketika mendapatkan pemberian dari Amirul Mukminin dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhaha, beliau pun menginfakkannya sampai tidak tersisa sedikit pun. Lalu kemudian bahkan beliau setelah itu, di hari itu, di petang itu, di sore itu, beliau bahkan berpuasa dan berketika berbuka puasa hanya dengan makanan seadanya. Padahal sebelumnya memegang dirham dan dinar yang begitu banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dunia wal akhirah. Sedikit demi sedikit, semoga Allah Ta'ala hiasi kita dengan akhlak Sayyidina Muhammad, sehingga kita dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad, dan diberikan syafaat Sayyidina Muhammad, dan diberikan kecintaan Sayyidina Muhammad. Tidaklah tumbuh rindu di dalam hadat dada-dada kita ini kepada Rasul, melainkan setiap hari dan setiap malam semakin bertambah, semakin menguat, sampai di satu malam dan di suatu hari kita dipertemukan dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Ya Rahim Ya Arhamar Rahimin Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ini kita, kami hambamu Ya Rab, umat Rasulmu Ya Rab, datang dari rumah masing-masing menuju ke masjidmu, menuju ke musalla tempat ibadahmu, mengharapkan syafaat Rasulmu, berselawat kepada beliau, mengagungkan beliau dan berusaha mencintai beliau dan tidak menduakan beliau, mengedepankan beliau dari segalanya yang makhlukmu di dunia ini. Ya Rabbana Ya Rahim Ya Hayyu Ya Qayyum, maka hajat-hajat yang ada di dalam hati yang hadir, laki dan wanita, Ya Rabbana, dengarkan hajat-hajat kami Ya Allah. Berikan kami hajat-hajat di dunia dan di akhirat Ya Rabbana. Adapun hajat kami di alam akhirat Ya Rabbana, kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Adapun hajat kami di alam akhirat Ya Rabbana, tidaklah engkau pecahkan kubur-kubur kami dan kami bangkit dari kubur-kubur kami, melainkan engkau kumpulkan kami di bawah panji Sayyidina Muhammad, melainkan kau berikan kami syafaat Sayyidina Muhammad di saat semuanya kepanasan, semuanya terbakar dengan terik matahari yang begitu dekat, sejengkal di atas kepala mereka, membakar mereka, bahkan menenggelamkan mereka dengan keringat-keringat mereka. Ya Rabbana Ya Rahim, kami tahu bahwa di saat itu sekelompok daripada hambamu engkau naungi di bawah arsy, tidak terkena panas matahari yang begitu panas, dan merekalah orang-orang yang di bawah naungan Rasul, di bawah panji Rasul. Ya Rabbana Ya Rahim, jangan tinggalkan satupun orang yang hadir di malam ini di saat itu, melainkan semuanya berkumpul di bawah panji Sayyidina Muhammad. ternaungi dengan naungan arasmu yang maha agung, dengan naungan arasmu yang begitu besar, terhindar dari terik matahari yang panas sehingga tidak tenggelam oleh keringat mereka masing-masing. Di mana di saat itu ya Rab, laki-laki lari dari wanita, ibu lari dari anaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, takut dengan tuntutan-tuntutan mereka di dunia. Suami lari karena takut dituntut oleh istrinya. Ayah dan ibu lari karena takut dituntut oleh anak-anaknya. Ya Rabbana ya Rahim, tidak ada yang berkawan di saat itu merenkan orang-orang yang bertakwa. Ya Rasulullah, kau telah berfirman dalam ayat Quran-Mu yang kau turunkan kepada Rasul-Mu, kepada kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, al-ikhillau yawma idzin aduun illal muttaqun. Orang-orang yang berteman di saat itu menjadi musuh kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Ya Rabbana ya Rahim, jadikan kami orang yang bertakwa ya Rabb. Jadikan kami para salihin ya Rab. Masukkan kami dalam golongan mereka ya Allah. Dan wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Rabbana, kami akan bertahmid dan bertahlil. Kami akan mengucapkan kalimat tauhid. Di mana engkau selamatkan dengan kalimat ini di alamul akhirat seseorang yang hampir saja engkau ceburkan ke dalam neraka. Maka katakan kita bareng-bareng semuanya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. Kita sudah pernah dengar hadis yang disampaikan di tempat ini bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan la-nya, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya sebanyak 4000 dosa. Maka Allah Ta'ala sucikan aku dan kalian dan pulang ke rumah kita masing-masing dalam kesucian, dan tidur membawa kesucian, dan bangun membawa kesucian. Amin ya Rabbal Alamin. Qasidah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا يا ذا العلا والغنى ويا قوي. الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل رسول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلى والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين malam Kamis yang akan datang di mana majlis ya malam Kamis yang akan datang majlis kami, majlis Adia Ulami di Musola Al-Barokah, dekat sini Buncit 8. Buncit 8 dekat Dr. Supangadi, terus ke sana, Musola Al-Barokah Buncit 8. Semoga Allah Ta'ala ringankan langkah-langkah kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Juga malam Jumat tanggal 22 Januari, majlis di majlis Syababun Nabawi, pimpinan Habib Hussein Baftin, Jalan Sawasembada Barat 1A, Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jumat malam Sabtu di kediaman Pak Bulton. Jumat malam Sabtu tanggal 23 Januari, kediaman Pak Bulton, Jalan Sukatani RT 5, RW 10, Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok. Yang tidak bisa hadir karena uzurnya bisa mendengarkan dari streaming website, streaming radio online, atau menyaksikannya lewat www.warga.id/tv.

ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. Kita sama-sama mengikuti majelis Adya Ulami disertai tayangan tausiah Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Jangan lupa besok malam setiap malam Sabtu dimulai maghrib sampai dengan Isya kembali kami menyiarkan langsung pengajian tafsir Al-Quranul Karim oleh guru kita Kiai Haji Khairullah Romli. فيها خير العباد فيها خير العباد Allah al-Mawlah. خبري خبري خبري يا نسائي نسائي ما عن مغرم شذي أصنام شرك وبنا شرك تصدع وأنا وقت الهداية وحمال كفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الأفاق تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر عليك من ثانية الوداع وابا شكره